Janji kamu yang putih, oh nonaku Aziza, oh nonaku Aziza. Hidungmu yang mancung, rambutmu keriting, membikin pemuda sehari-hari menaruh cinta padamu, oh Aziza. Terbayang teringat.